Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di bab permulaan kenabian dan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan telah kita jelaskan hadis yang kita sebutkan sebelumnya bahwa metode wahyu yang datang kepada Rasulullah itu bermacam-macam. Terkadang wahyu langsung dimasukkan di hatinya Rasulullah sehingga hatinya Rasulullah seperti suara lonceng, dan itu yang paling berat yang Rasulullah rasakan. Terkadang malaikat Jibril menjelma dalam bentuk laki-laki dan mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah kita sebutkan juga awal Rasulullah mendapatkan wahyu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Kemudian setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu kedua kali, yaitu ketika Rasulullah diturunkan surat Al-Mudaffir. Dan telah kita sebutkan bahwa Rasulullah diangkat menjadi Nabi dengan diturunkan surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itu ayat atau surat Al-Alaq, ayat untuk mengangkat Rasulullah sebagai Nabi. Kemudian setelah itu diturunkan ayat ini, kemudian Fatratul Wahyi. Jadi wahyu lama tidak turun, yaitu kosong dari wahyu, sampai akhirnya diturunkan ayat yang kedua untuk mengangkat Rasulullah sebagai Rasul, yaitu surat Al-Mudaffir. Ya ayyuhal mudaffir. Surat Al-Mudaffir adalah surat untuk pengangkatan Rasulullah sebagai seorang Rasul. Ketika Rasulullah sudah menjadi seorang Rasul, maka wahyu diturunkan sering sekali kepada beliau. Dan Rasulullah SAW ketika diturunkan wahyu, itu pun diajari dengan sering sekali diajari oleh malaikat Jibril. Terkadang Rasulullah SAW tergesa-gesa ingin segera bisa membaca Al-Quran sehingga Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa sampai kamu gerakkan kedua bibir kamu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran di hati kamu dan untuk mengajari cara membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah membacakan Al-Quran, baru kamu ikuti. Yaitu kamu diam dulu ketika kita bacakan, diam, perhatikan. Setelah selesai, coba diulangi. Tsumma inna 'alaina bayana. Setelah itu kami nanti akan menjelaskan maksudnya ayat itu. Sehingga Rasulullah saja itu sering diajari oleh malaikat Jibril. Kemudian kita lanjutkan sekarang hadis yang masih berkaitan dengan kenabian ini, tema kenabian. Hadis yang keenam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata haddatsana Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdan. Beliau berkata akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Beliau berkata akhbarana Yunus an-Zuhri, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Imam Az-Zuhri. Ini jalan yang pertama. Kemudian beliau juga punya jalan yang kedua. Jadi beliau membawakan dua jalan riwayat. Wa haddatsana Bishr bin Muhammad, kata Imam Bukhari, demikian juga telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Berkata akhbarana Yunus, telah mengabarkan kepada kami Yunus. Wa Ma'mar, demikian juga Ma'mar. An-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Yaitu maksudnya berarti beliau punya dua jalur riwayat, semuanya nanti kembalinya kepada Imam Az-Zuhri. Jadi beliau ini kalau dalam metode hadis itu sering seperti itu. Jadi satu riwayat itu terkadang dari banyak jalur, tapi nanti terkadang bisa menyatukan, yaitu rupanya muaranya di Imam Az-Zuhri. Dan sering saya sebutkan bahwa hampir semua riwayat muara hadis itu kembalinya kepada Imam Az-Zuhri. Kenapa? Karena beliau yang mengumpulkan semua riwayat hadis di zaman tabi'in, di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nahwahu, yaitu mirip, lafadznya mirip. Qala akhbarani Ubaidillah bin Abdillah, kata Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ubaidillah bin Abdillah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawan beliau bertambah ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang kepada beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan beliau yaitu malaikat Jibril mengajari Rasulullah tentang Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Ketika datang malaikat Jibril, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, melebihi kecepatan angin yang bertiup. Hadis ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini dimasukkan dalam bab ini untuk menyambung pembahasan sebelumnya tentang malaikat Jibril yang mengajari Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak hanya sekali Rasulullah diajari sama malaikat Jibril. Yaitu enggak sekali saja Rasulullah didatangi malaikat Jibril kemudian malaikat Jibril mengajarkan sekali selesai setelah itu. Tidak. Al-Qur'an itu perlu diulang-ulang. Dan terkadang diulang-ulang itu terus-menerus. Al-Quran itu diulang secara terus-menerus. Maka itu Rasulullah, walaupun Rasulullah itu sudah hafal, Rasulullah sudah benar bacanya, dan Rasulullah itu sudah faham maknanya, tapi tetap malaikat Jibril datang lagi. Apalagi di bulan Ramadan, setiap hari. Di bulan Ramadan itu setiap hari didatangi sama malaikat Jibril, kemudian diulang lagi pembelajaran Al-Quran, diulang lagi. Sehingga sampai akhirnya Rasulullah itu benar-benar faham, benar-benar hafal isi kandungan Al-Quran. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu, terkadang untuk menguatkan ilmu dalam hati kita itu perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang, dan itu biasa. Ulama-ulama salaf kita itu seperti itu. Bahkan terkadang ada seorang ulama, mereka itu membaca sebuah kitab, diulang-ulang itu sampai 500 kali. Kitabnya itu diulang-ulang sampai 500 kali. Dan itu metode kita belajar di Yaman. Kita belajar di Yaman itu kan metodenya mulazamah. Mulazama itu beda dengan kuliah, beda dengan sekolah. Karena kita bukan sekolah di sana. Walaupun banyak teman-teman kita itu yang intisab. Intisab itu mereka daftar di universitas untuk cari gelar saja, cuma datangnya setahun sekali di universitas, kayak kejar paket lah. Setiap hari belajarnya di pondok. Kenapa? Karena sistemnya mulazamah dan itu lebih kuat ilmu kita. Jadi kalau sistem mulazamah itu, kita nggak ngejar target setahun harus belajar berapa kitab, tidak. Yang kita kejar itu adalah mutkinnya satu kitab. Jadi satu kitab dulu kita pelajari sampai selesai, sampai hafal, sampai paham, sampai kita bisa menjelaskan. Terkadang satu kitab itu diulang sampai 5 kali kita ini. Saya terkadang kalau belajar itu, dulu belajar kitab Aqidah Wasithiyah, masalah akidah itu, Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai 5 kali. Kemudian kita belajar itu naik lagi, setiap naik kitab itu mesti diulangi dulu kitab itu. Sampai saya belajar kitab akidah yang paling tinggi, kitab akidah Tohawiyah itu sampai 3 kali. Dengan 3 ulama, 3 syekh yang beda-beda. Dan itu biasa, kita di Yaman seperti itu biasa. Sehingga kalau kita ngajar kitab itu, tanpa bawa buku-buku itu sudah biasa kita. Dan kita ngajar lagi kitab itu walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun gak pernah kita pegang kitab itu masih bisa. Karena kita mutkin. Dan itu kalau standar kita di Yaman seperti itu. Baik itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW itu beliau, supaya Al-Quran kuat menancap dalam hati beliau, maka Malaikat Jibril itu sering datang, diajari. Terus seperti itu. Walaupun dulunya pernah hafal. Dan kenapa kok Al-Quran itu cepat sekali hilang? Memang Allah takdirkan Al-Quran itu cepat hilang. Dan kita rasakan. Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang diikat. Unta kalau diikat itu kan, untainya itu ingin segera lepas dia itu dari ikatan, karena ingin jalan-jalan unta ini. Al-Quran itu lebih cepat hilang daripada unta yang kita ikat. Kenapa kok ditakdirkan sama Allah Ta'ala ya, Al-Quran itu cepat sekali hilang dalam hafalan kita. Karena supaya kita itu sering mengulang-ulang. Coba beda lagi dengan musik ya, kita kalau dulu kita di masa dulu kita mungkin kita dulu penggemar musik, setelah itu kita tinggalkan musik lah karena kita sudah kenal sunnah ini. Sudah 10 tahun, 20 tahun kita enggak mendengar musik itu lagi. Subhanallah, qadarullah ya, kita naik bis, kita naik kereta, dengar lagi musik itu. Sudah 10 tahun lamanya, 20 tahun kita tinggalkan itu. Dengar lagi, itu langsung hafal. Dan langsung kita bisa menyanyikan lagi itu. Padahal bahwa itu masa-masa sudah lama sekali itu. Itulah musik. Sehingga tidak usah dimurojaah, itu kita hafal. Al-Quran tidak bisa. Kita murojaah berkali-kali saja hilang terus gitu. Terkadang kalau kita sudah kuat di surat ini, setelah itu kita pindah di surat ini, bukan hafalan kita nambah. Dari 1 surat menjadi 2 surat hafalan kita, bukan. Pindah hafalan. Surat ini kita hafal selesai, kita pindah surat yang berikutnya, surat yang lama hilang. Setelah itu kita ganti hafalannya surat yang baru. Sehingga istilahnya bukan nambah hafalan, tapi pindah hafalan. Dan itulah kita seperti itu. Memang Al-Quran ditakdirkan sama Allah Ta'ala seperti itu. Kenapa? Tujuannya supaya kita itu sering membaca Al-Quran. Kemudian kita masuk di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Dan ini hadis terakhir di kitab Badi'il Wahyi. Hadis terakhir di kitab permulaan kenabian dan wahyu, yaitu cerita panjang lebar tentang diskusi Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan kenapa hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di bab ini? Sebagian ulama nanti menjelaskan tujuannya untuk mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu pasti akan jaya. Al-Quran itu pasti akan jaya, akan diangkat derajatnya. Sehingga pasti Islam itu akan menang dan pasti Al-Quran itu akan tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu akan tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Sehingga nanti dalam diskusi ini nanti akan kelihatan jelas sekali bahwa Islam itu akan jaya. Hadis yang ke-7, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi', Beliau berkata, akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib An-Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Coba kita perhatikan, hampir semua riwayat Imam Bukhari di sini itu semuanya kembalinya ke Zuhri. Qala, beliau berkata, akhbarani Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, telah mengabarkan kepada kami, kepada saya, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu. Beliau bercerita, Ubaidillah bin Abdillah ini bercerita, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepada kami sebuah cerita panjang lebar. Akhbarahu, beliau mengabarkan kepada, yaitu Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada Ubaidillah bin Mas'ud bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Abu Sufyan telah Abu Sufyan bin Harb telah menceritakan kepada Abdullah bin Abbas sebuah cerita. Anna Hiraql arsala ilaihi fi rukbin min Quraisy. Bahwa Heraklius itu raja Romawi. Heraklius itu raja Romawi. Bukan Hercules. Kalau Hercules lain, Herakl itu Heraklius. Anna Hiraql arsala ilaihi fi rukbin min Quraisy. Heraklius pernah mengutus utusan untuk mencari orang Quraisy yang berdagang di negaranya, yaitu orang-orang Quraisy, karena kami itu pedagang. Wakanu tujaran bisyam, dan waktu itu kami itu sedang berdagang, dan Abu Sufyan biasanya itu beliau menjadi komandan atau pemimpin kafilah dagang dari dulu. Oleh itu kalau kita melihat sejarah perang Badar, itu kan karena kafilah dagang dari Syam yang dipimpin sama Abu Sufyan itu melewati Madinah. Maka Rasulullah ingin mengambil sebagai balasan akan harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Ini tuh kan Abu Sufyan, dan cerdas Abu Sufyan ini. Strategi perangnya itu hebat Abu Sufyan. Sampai saking hebatnya Abu Sufyan itu, ketika beliau pulang dalam perang Badar itu, ketika beliau pulang itu kan setelah mendekati Madinah, sudah mau mendekati Madinah, beliau itu mendapatkan kotoran kuda. Ada kotoran kuda, setelah itu beliau turun. Setelah itu kotoran kuda diambil, kemudian dicium baunya. Kemudian dilihat makanannya. Maka dia mengatakan, ini bukan kuda kita, tetapi ini kuda orang-orang Madinah. Kudanya orang Madinah. Dan ini kuda masih baru, kotoran masih baru ini. Berarti menunjukkan apa? Muhammad dan orang Madinah sedang di sini. Langsung dia mengutus utusan berangkat ke Mekah minta bantuan. Setelah itu kan dikirim bantuan dari Mekah untuk mengawal kafilah dagang. Tapi hebatnya Abu Sufyan, ketika mendapatkan seperti ini langsung dia belok arah. Akhirnya kaum muslimin yang sudah menjaga-jaga gagal, karena kafilah dagangnya sudah belok arah. Setelah itu nanti pasukan Mekah yang berangkat disuruh pulang, mereka enggak lanjut perjalanan, kita perang di Badar habis-habisan. Setelah itu nanti baru terjadi perang Badar, sehingga Abu Sufyan enggak main yang pintar, cerdas. Abu Sufyan waktu itu beliau mengatakan, kami waktu itu sedang berdagang di Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah SAW ma'ada fiha Abu Sufyan wa kufaru Quraisy. Dan waktu itu, kejadian ini, kami sama Muhammad itu sedang terjadi sebuah kesepakatan atau dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu pada tahun 6 Hijriah. Itu namanya kami sedang yaitu kami sama Muhammad itu sedang ada kesepakatan sama Rasulullah SAW. Sulhul Hudaybiyah, yaitu dalam Sulhul Hudaybiyah itu nanti di situ ada kesepakatan antara Rasulullah dan kafir Quraisy untuk berhenti berperang. Berhenti berperang, tapi rupanya nanti mereka berkhianat. Jadi ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, ya kami waktu itu dagang dan kami enggak ada peperangan, karena setelah itu selesai peperangan. Kami terjadi kesepakatan. Akhirnya waktu itu kita sedang berdagang di Syam, kami dipanggil. Waktu itu Heraklius sedang di Palestina. Waktu itu dia sedang di Ilia di Palestina. Kemudian setelah itu dia mimpi, malam harinya itu mimpi. Kemudian setelah itu dipelajari sama dia, kemudian mimpinya itu benar. Akhirnya dalam mimpinya dia harus mencari tahu informasi ini. Akhirnya fa'atauhu wa hum bi ilya. Setelah itu kami didatangkan, yaitu orang-orang Quraisy yang sedang berdagang, semuanya ditangkap semuanya. Kemudian kami didatangkan untuk masuk ke istana kerajaan. Fada'ahum fi majlisihi. Dan kami setelah itu disuruh masuk ke istana kerajaan. Beliau yaitu Heraklius sedang duduk di singgasana dan beliau pakai mahkota. Wa haulahu udhuma urum. Dan di sampingnya Heraklius itu ada pemuka-pemuka Romawi, yaitu menteri-menteri, para pejabat-pejabat tinggi. Dan waktu itu, yaitu ketika kami diundang, itu memang itu masalah yang penting, karena ini informasinya penting, gak main-main. Akhirnya semua uskup, para pendeta, demikian juga para menteri, semuanya disuruh datang semua. Ketika kami sudah maju, kita sudah berkumpul di istana kerajaan. Fumada'ahum wada'a biturjumanihi. Setelah itu kami dihadapkan di hadapan raja, raja Romawi. Setelah itu didatangkan seorang penerjemah yang menerjemahkan antara Heraklius dengan kami orang Arab. Faqala, kemudian Heraklius bertanya, tapi lewat lisan penerjemah. Jadi penerjemah yang menerjemahkan dengan bahasa Arab. Ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yas'umu annahu nabi. Siapa orang di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang Arab yang mengaku dirinya nabi ini? Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, fakultu ana, saya. Ana aqrabuhum nasaban, saya orang yang paling dekat nasabnya. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu dari Abdi Manaf. Dan Rasulullah itu juga nanti nasabnya kembali ke Abdul Manaf. Jadi ketemunya di Abdul Manafnya. Kembalinya ke Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu berarti kakek kelimanya, keempatnya Rasulullah SAW. Jadi menyatu antara Abu Sufyan dengan Rasulullah itu nanti di Abdul Manaf. Jadi ini kejadian ini kapan? Jadi gini, cerita sedikit ya sebelum ini. Ketika terjadi Sulh Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah itu Rasulullah ingin berangkat haji atau umroh, orang kafir Quraisy ketakutan, akhirnya ditahan. Setelah itu ada perjanjian untuk tidak melaksanakan tawaf di Ka'bah kaum muslimin, tetapi dijanjikan tahun depan. Akhirnya Rasulullah pulang, ketika pulang kan sudah selesai, enggak ada peperangan lagi antara kaum muslimin dengan Quraisy. Akhirnya di waktu itu nanti Rasulullah mengirim surat ke kerajaan-kerajaan yang ada. Dikirim ke Heraklius, kemudian dikirim ke Raja Iskandaria, itu Raja Mesir. Mesir sudah tidak ada Fir'aun lagi, tapi Iskandaria. Kemudian ke Najasyi, Raja Habasya, kemudian ke Persia, semuanya dikirim. Ada di antara mereka yang mengagungkan suratnya Rasulullah, sampai akhirnya walaupun enggak beriman, setelah itu ngirim hadiah kepada Rasulullah seperti Raja Iskandaria, termasuk nanti Heraklius, mengagungkan suratnya Rasulullah, dan luar biasa suratnya Rasulullah diagungkan, sampai sebagian ulama mengatakan suratnya Rasulullah sampai sekarang masih tersimpan rapi di Vatikan, dan sekarang itu disimpan di sebuah tempat emas karena mereka itu menjaga dan mengagungkan surat itu. Ada juga nanti raja yang menghinakan suratnya Rasulullah sampai disobek-sobek, seperti Raja Persia. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa, Tuhan, Tuhan hancurkan kerajaan Persia. Setelah itu hancur lebur nanti kerajaan mereka. Tapi kalau Romawi tidak, Romawi sampai sekarang kerajaannya masih ada. Romawi itu masih ada sampai sekarang, yaitu apa? Roma, Vatikan, kerajaan yang berdiri sendiri di Eropa. Yaitu kerajaan atau negeri yang paling kecil itu ya Vatikan itu. Itu negara sendiri, walaupun di tengah Itali, cuma dia itu berdiri sendiri. Bahkan dia yang mengatur Eropa. Eropa itu semuanya di bawah kendali dia, yaitu jantungnya Eropa itu di situ. Maka kejadian ini berarti setelah surat itu dikirim kepada Heraklius, nanti dikirim kepada siapa sahabat yang membawa, namanya Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang diutus sama Rasulullah untuk mengirim surat kepada Raja Romawi, namanya Dihyah Al-Kalbi. Akhirnya Heraklius itu membaca surat itu. Nah, ketika membaca surat ini, pas dia itu memang sedang mencari. Kenapa? Karena dia itu bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpi dia nabi yang dikhitan, yaitu nabi yang masyarakatnya itu dikhitan, itu sudah menang, sudah muncul dan sudah menang gitu, bukan hanya muncul saja, sudah muncul itu masih muncul dan dia itu menang di hadapan kaumnya. Sulhul Hudaybiyah itu kan dinamakan dengan al-fatah, kemenangan. Inna fatahna, sampai turun surat al-fatah itu kan menunjukkan bahwa Islam itu sudah menang di Arab. Sehingga Heraklus itu mimpi seperti itu. Nanti akan diceritakan di riwayat ini, kan di akhir riwayat itu akan diceritakan. Setelah itu dia nanti mencari informasi di ramalan bintang, karena Heraklus ini dia memang bukan raja biasa. Heraklusnya zaman Rasulullah itu dia itu raja, dan dia itu uskup, dan dia adalah tukang ramal, sehingga lengkap dia itu. Dia itu orang yang ahli agama, bukan orang raja biasa, dia itu ahli agama. Sehingga ketika mendapatkan surat, dia itu paham sekali di kitab sucinya itu kayak apa, kitab sucinya dia sendiri. Demikian juga dia mencari informasi dari rasi bintang. Kemudian dia juga tanya kepada uskup-uskup yang di Roma, informasi valid bahwasanya ini nabi yang kita tunggu, nabi yang muncul di Mekah ini. Akhirnya dia mencari informasi lebih dalam lagi. Maka dicari siapa orang-orang yang dia itu dari kaumnya Muhammad, yaitu kaumnya nabi akhir zaman ini. Akhirnya didapatkan orang-orang Quraisy. Ketika mereka berkumpul, ditanya sama Abu Sufyan, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat sama nabi ini? Maka Abu Sufyan mengatakan, saya. Maka setelah itu Heraklus mengatakan, adnuhu minni. Nah, kalau kamu, berarti kamu yang maju. Kamu maju sini. Yaitu Abu Sufyan suruh maju. Waqarribu ashabahu, kemudian teman-temannya taruh di belakangnya. Di belakangnya Abu Sufyan. Faja'aluhum inda dhahri. Jadi Abu Sufyan di depan. Kemudian orang-orang Arab yang lain di belakangnya Abu Sufyan. Kemudian setelah itu Heraklus mengatakan kepada Abu Sufyan yang di belakangnya teman-temannya. Tapi dengan bahasa yang sudah diterjemahkan dengan penerjemahnya. Kul, wahai terjemah, menterjemah, katakan kepada orang ini. Katakan kepada mereka, inni sa'ilun hadzal rajul. Wahai orang-orang Arab, saya akan bertanya sama laki-laki ini. Yaitu cuma laki-laki ini saya tanya, karena dia paling dekat nasabnya. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Jika orang ini saya tanya dan dusta ucapannya, jawabannya dusta, maka tolong sampaikan kepada saya ini dusta. Ini enggak benar jawabannya. Setelah itu apa kata Abu Sufyan? Beliau mengatakan, "Fawallahi laulal haya, demi Allah, jika bukan karena malu saya itu, malu kalau saya didustakan sama kaum saya." Karena memang orang Arab itu sangat menjaga kehormatan. Orang Arab itu kehormatan mereka sangat mereka jaga. Sehingga orang Arab itu sebagai ketua kabilah, enggak mungkin mereka itu berdusta. Maka beliau mengatakan, jika seandainya bukan karena rasa malu saya sebagai seorang pemimpin untuk berdusta, ayyasiru alayya al-kadziban. Nanti takutnya orang-orang ini, yaitu masyarakat saya itu, pulang mengatakan Abu Sufyan itu pendusta gitu. La kadzabtu anhu. Saya akan berdusta atas nama Muhammad. Kenapa? Karena bagaimanapun Muhammad musuhnya gitu. Dia itu musuhnya sehingga terjadi peperangan-peperangan kan gitu. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dia belum beriman. Cuma karena rasa malu di belakang saya itu adalah kaum saya tidak bisa berdusta. Maka setelah itu mulailah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan kepada Heraklus. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen atau orang Yahudi atau Bani Israel, mereka sangat paham siapa nabi akhir zaman ini. Karena mereka itu mencari terus siapa nabi akhir zaman itu mereka cari. Suma kana awwala ma sa'alani anhu, yang pertama kali Heraklus tanya sama saya ini kan kondisinya itu kan Abu Sufyan menceritakan kepada Abdullah bin Abbas cerita waktu itu, padahal waktu itu dia masih kafir Abu Sufyan waktu kejadian itu. Maka dia mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, pertanyaan pertama kali yang dilontarkan kepada saya, kaifa nasabuhu fikum, pertanyaan pertama, apa nasabnya nabi itu? Nabi yang muncul di kalian itu nasabnya bagaimana? Qultu, maka saya katakan, huwa fi nadu nasabin. Dia adalah orang yang paling tinggi nasabnya di antara kita, dan kami mengakui bahwasanya nabi akhir zaman ini atau Muhammad itu adalah orang yang paling tinggi nasabnya. Qala, ini masih tanya jawab. Heraklus belum menjelaskan maksudnya apa dari pertanyaan itu, nanti akan dijelaskan. Falqala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu. Pertanyaan kedua. Apakah ada seorang pun sebelum Nabi ini, sebelum Muhammad, orang yang mendakwahkan seperti itu? Yaitu yang mendakwahkan kenabian. Apakah ada orang sebelum Muhammad itu yang mengaku dirinya Nabi di kalian? Qultulah. Maka Bersuhan mengatakan tidak ada. Pertanyaan ketiga. Fahalkana min abaihim min malik. Apakah di antara nenek moyangnya Nabi ini, Muhammad ini, ada di antara mereka yang menjadi raja? Yaitu apakah ada nenek moyangnya itu raja? Qultulah. Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Yang keempat, fa'asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah pengikutnya Muhammad itu pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, orang-orang kaya, am du'afa'uhum, atau orang-orang lemah di antara kalian? Fakultu, maka saya katakan bal du'afa'una, orang-orang lemah di antara kami. Bal du'afa'uhum, orang-orang yang lemah di antara mereka. Pertanyaan lagi, ayaziduna am yanqusun. Apakah pengikutnya Muhammad ini bertambah terus atau berkurang? Qultu bal yazidun. Saya katakan malah semakin bertambah. Qala fal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'dan yadkhula fihi. Apakah ada pengikutnya Muhammad yang murtad dari agama, keluar dari agamanya Muhammad setelah dia itu masuk ke dalamnya, yaitu setelah masuk dia kenal hidayah, setelah itu dia murtad karena benci kepada hidayah itu? Qultuna, enggak ada. Tidak ada yang murtad dari agama Muhammad. Qala fahal falkuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyakuna maqala. Apakah kalian dulu pernah menuduh Muhammad itu sebagai pendusta sebelum dia mendakwahkan dakwah kenabian? Yaitu apakah kalian pernah mendapatkan Muhammad itu berdusta sebelum dia itu mengaku dirinya Nabi? Qultula, saya katakan enggak pernah. Qala fal yaqdir, apakah Muhammad itu berkhianat kalau punya perjanjian? Qultula, saya katakan enggak pernah. Wa nahnu minhu fi muddah, setelah itu Abu Sufyan mengatakan dalam hatinya itu. Dan waktu itu kami itu sedang ada perjanjian dengan Muhammad, gitu. Yaitu kami itu sedang ada perjanjian dengan Muhammad, yaitu namanya Sulhul Hudaybiyah. La nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami pun enggak tahu nanti apakah Muhammad itu menjaga perjanjian itu atau tidak, gitu. Kita pun enggak tahu, gitu. Cuma selama ini kita mendapatkan Muhammad tidak pernah berkhianat. Tapi kita enggak tahu apakah perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu beliau menepati atau tidak. Rupanya yang berkhianat adalah orang Quraisy nanti itu dalam Sulhul Hudaybiyah. Hanya tanya lagi. Setelah itu beliau mengatakan, kata Abu Sufyan, mengatakan juga dalam hatinya, walam tumakkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadzal kalimah. Dan saya tidak bisa memasukkan dan menyusupkan kalimat untuk merendahkan Muhammad kecuali hanya itu saja yang saya jawab. Tidak, yaitu Muhammad tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Qala fal qataltumuh. Ila ku tanya lagi, apakah kalian memerangi Muhammad? Qultu na'am, ya, kami perangi dia. Kemudian tanya lagi, fakaifa kana qitalukum iyyahu? Terus bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijal. Maka beliau mengatakan peperangan antara kami dengan Muhammad sijal. Sijal itu kayak kita itu kalau sumur zaman dulu, sijilun sijilun itu ember. Kalau kita zaman dulu itu kan kalau nimba air dari sumur itu kan tangan kanan megang, tangan kiri, kanan, kiri lah itu. Masa apa gantian, enggak kanan terus gitu. Ya nalu minna wa nanalu minhu. Terkadang kami yang menang, yaitu menang. Terkadang dia yang menang. Dia yang menang itu dalam perang Badar. Dalam perang Badar kan kaum muslimin yang menang. Setelah itu dalam perang Uhud kami yang menang gantian. Yaitu peperang kami itu gantian yang menang. Terkadang kita yang menang, terkadang Muhammad yang menang. Qala madza ya'murukum? Setelah itu ditanya lagi, apa yang diperintahkan sama Nabi ini? Qultu, maka saya katakan, yaqulu ubudullaha wahdah. Sembahlah Allah semata, la tusyriku bi syai'a. Jangan berbuat kesyirikan kepada selain Allah Ta'ala. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang diucapkan saya nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bisholati wasidqi wal afafi wasilah. Dan dia menganjurkan kepada kami untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga diri, tidak ngemis-ngemis, dan untuk menyambung tali silaturahim. faqala liturjuman. Setelah ini selesai pertanyaan sampai di sini. Setelah itu baru Heraklius menjelaskan satu persatu maksud pertanyaannya. Maka beliau mengatakan kepada penterjemahnya, qullahu, tolong katakan, terjemahkan ucapan saya kepada dia. Saya akan menjelaskan. Sa'altuka an nasabihi. Yang pertama, saya bertanya kepada kamu tentang nasabnya nabi ini. Fadzakarta annahu fiikum dzu nasabin. Dan kalian menjelaskan bahwa nabi itu orang yang nasabnya tinggi di antara kami. Fakadzalika rusul. Maka Heraklius mengatakan demikian juga nabi dan rasul. Rasul-rasul sebelum dia tub'atsu fi nasabi qaumihi. Dia diutus oleh Allah Ta'ala dengan nasab tertinggi di hadapan kaumnya. Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul. Kemudian saya bertanya kedua, apakah ada orang yang pernah sebelum Muhammad ini mendakwakan dirinya itu nabi di bangsa kalian? Fadzakarta Allah, kemudian kamu menyebutkan enggak ada. Fakultu, maka saya katakan, law kana ahadun qala hadzal qaula qablahu laqultu rajulun yatasanna biqaulin ila qablahu. Jika mungkin ada sebelum Muhammad orang Arab yang mendakwakan dirinya nabi, berarti mungkin Muhammad itu hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan orang sebelumnya. Wasa'altuka hal kana min aba'ihi min Malik. Dan saya bertanya kepada kamu, apakah ada nenek moyangnya Muhammad itu yang menjadi raja? Fadzakarta Allah, dan kamu menjawab tidak ada. Fakultu, maka saya katakan, falokana min aba'ihi min Malik. Jika mungkin nenek moyangnya itu ada yang raja, kultu, maka saya akan katakan, rujulun yatlubu mulka abihi. Mungkin dia itu mendakwakan kenabian karena dia itu ingin mengembalikan kejayaan, kekuasaan bapaknya dan nenek moyangnya. Wasa'altuka, dan saya bertanya kepada kamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla yaqula ma qala. Apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai orang yang berdusta sebelum dia itu mendakwahkan apa yang dia dakwahkan sekarang, yaitu kenabian? Fadzakarta Allah, dan kamu mengatakan tidak. Faqad a'rifu annahum lam yakun liyadharul kadzibi 'alan nas fayakdzibu 'ala Allah. Dan saya yakin sekali, saya tahu sekali, namanya nabi tidak mungkin dia itu berdusta di hadapan manusia walaupun obrolan biasa itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah berdusta kepada manusia, dia mudah sekali berdusta atas nama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah enggak kelihatan. Jika di hadapan orang saja dia berani berdusta, apalagi atas nama Allah Ta'ala, Allah enggak kelihatan. Wasa'altuka asyrafun nas yattabi'una ittaba'uhum am du'afa'uhum. Kemudian saya tanya kamu, apakah pengikut Muhammad itu orang yang tokoh-tokohnya atau orang-orang lemahnya? Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu, dan kamu menyebutkan bahwa orang-orang lemah itu sebagai pengikutnya Muhammad. Wa hum atba'ur rusul, dan memang orang-orang lemah itu adalah pengikutnya para nabi dan rasul. Wasa'altuka yaziduna am yanqusun, kemudian saya tanya kamu, apakah Muhammad itu pengikutnya bertambah atau berkurang? Fadzakarta annahum yazidun, dan kamu menyebutkan bahwa pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim, demikian juga keimanan. Keimanan itu akan terus seperti itu. Nabi ketika, Rasul ketika berdakwah, yang masuk Islam 1, 2, 3, tapi terus menerus sampai akhirnya itu nanti akan menang adalah nabi itu. Kaumnya akan kalah dan Rasul itu nanti akan menang. Iman itu akan sempurna nantinya. Wasa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'dan yadkhula fihi. Kemudian saya tanya kamu, apakah ada pengikut Muhammad yang murtad dari agamanya setelah dia masuk karena benci kepada agama yang dia sudah kenali? Fadzakarta Allah, dan kamu menyebutkan tidak ada. Fakadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Itulah keimanan. Iman kalau sudah masuk dalam sanubari hati manusia, orang akan merasakan iman itu lezatnya luar biasa. Dunia dan seisinya tidak ada sebanding dengan iman yang dia rasakan. Sehingga tidak mungkin dia itu murtad karena dunia yang dia inginkan. Wasa'altuka an hal yaqdir. Kemudian saya tanya kamu, apakah Muhammad itu pernah berkhianat dalam perjanjian? Fadzakarta Allah, kemudian kamu menyebutkan tidak. Wa kadzalika rusulu la taqdir, demikian juga para rasul tidak pernah berkhianat. Wasa'altuka bima ya'murukum, dan saya tanya kepada kalian, apa yang diperintahkan sama nabi ini? fadzakarta annahu ya'muru an ta'budu waha wa la tusyriku bi syai'a. Kemudian kamu menyebutkan bahwa Nabi ini memerintahkan kami, memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat kesyirikan, wa yanhaakum an ibadatil awthan, dan melarang mereka untuk beribadah kepada berhala, wa ya'murukum bisolati wasidqi wal afaf, dan memerintahkan kita untuk sholat, jujur, menjaga diri, dan menyambung tali silaturahim. Setelah itu beliau mengatakan, dan semua Nabi dakwahnya seperti itu. Akhirnya setelah itu selesai, pertanyaan semua yang sudah dijelaskan satu persatu sama Heraklius. Setelah itu beliau mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, jika seandainya apa yang kamu jawab wahai Abu Sufyan benar, yaitu semua pertanyaan ini semuanya jujur, kamu itu menjawabnya jujur, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain, niscaya nanti Nabi ini akan menguasai apa yang saya injak ini. Apa yang saya injak ini, yaitu di Palestina, Syam, karena waktu itu dia di Syam waktu itu, Heraklius ini. Dia nanti akan menguasai apa yang saya injak ini, yaitu nanti Syam akan jatuh di tangan kaum muslimin. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Saya yakin sekali bahwasanya Nabi akhir zaman itu keluar. Yaitu Nabi akhir zaman itu sudah keluar. Walam akun adzunnu annahu fikum. Cuma saya tidak pernah mengira kalau rupanya malah dari bangsa kalian, yaitu dari bangsa Arab. Yaitu saya itu berharap itu dari bangsa kita, bangsa Romawi, untuk menguatkan kerajaan kita. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi. Jika seandainya saya sekarang mampu yaitu mampu untuk menemui Muhammad, la jasyamtu liqa'ahu. Saya berharap bisa berjumpa dengan dia. Walaupun tu indahu lakosal tu an kodamihi, dan jika seandainya saya sekarang berada di depan dia, di depannya Muhammad, akan saya cuci kakinya, akan saya cuci kakinya. Kenapa? Saya akan hormati dia. Kenapa? Karena dia itu Nabi yang selama ini kita tunggu dia ini. Firmanda abi kita abi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai. Setelah itu Heraklius meminta prajurit untuk mendatangkan surat. Allazi ba'atha bihi dihyatu ila azimi Busra. Di mana surat itu dikirim sama Rasulullah lewat perantara Dihyah al-Kalbi untuk diberikan kepada Raja Romawi, yaitu Raja Busra, tapi Busra itu di bawah kerajaan Romawi. Fadafa'ahu ila Herakl. Kemudian suratnya itu diberikan kepada Heraklius, kemudian beliau baca surat itu. Faqara'ahu. Kemudian Heraklius membacakan surat itu di hadapan ini, orang-orang Arab ini. Fa'idha fihi, rupanya isi surat itu, isi suratnya di Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad abdillah wa rasulihi ila Heraklil azimir Rum. Ini surat dari Muhammad Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius azimir Rum, Raja Romawi. Salamun ala man tabi'al huda. Semoga keselamatan tercurah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ini salam ini boleh kita ucapkan salam kepada orang kafir. Jadi kalau orang bertanya misalkan, kita mengucapkan salam kepada orang kafir itu boleh enggak? Boleh. Selama khitabnya tidak pakai dhamir anta. Assalamualaikum. Kum itu kan kalian. Tapi kita rubah khitabnya, yaitu khitab itu yang diajak ngomong. Jangan yang diajak ngomong itu kata ganti kalian, jangan. Tapi kita ganti dhamirnya itu yang mustatir, ghaib, yang tidak hadir. Maka beliau mengatakan salamun ala manittabail huda. Semoga keselamatan tercurah kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nah, kalau seperti ini boleh mengucapkan salam yang modelnya kayak gini, boleh kepada orang kafir. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Saya ajak engkau wahai Heraklius untuk mengamalkan ajaran Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajruka marratain. Allah akan memberikan kepada kamu pahala dua kali lipat. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu berpaling, fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Kamu yang menanggung dosa semua masyarakat kamu. Kemudian setelah itu membacakan ayat, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Yaitu dalam surat itu disebutkan ayat Allah Ta'ala berfirman, wahai ahlul kitab, mari kita berkumpul di atas sebuah kalimat yang kita sepakati antara kita dan kalian. Apa kalimatnya? Allah na'budu illallah. Jangan sekali kita menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita berbuat kesyirikan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan jangan satu orang menjadikan yang lain sebagai tuhan-tuhan tandingan Allah Ta'ala. Fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka katakan bahwasanya kami itu adalah orang-orang muslim. Qala Abu Sufyan, setelah itu Abu Sufyan bercerita. Falamma qala ma qala wa faraqa min qira'atil kitab. Setelah Abu Sufyan Heraklius membaca surat dan setelah menjelaskan semua ini, kafura indahu saqaf. Saqaf yaitu akhirnya rame. Para usku, para menteri kayak ngobrol sendiri-sendirilah, rame setelah itu. Warkafatil aswat, bahkan suara-suara itu terangkat. Yaitu kayak orang itu banyak protes gitu. Wa ukhrijna, akhirnya kami dikeluarkan. Kami disuruh keluar dari istana kerajaan. Akhirnya kami disuruh minggir. Minggir, kan sudah ada kalian pulang, kalian keluar. Akhirnya kami disuruh keluar. Fakultu li ashabihi na ukhrijna. Ketika kami sudah keluar dari istana kerajaan, kami baru keluar dari pintu, kami jalan sedikit, maka kami ngobrol juga di luar. Antara-antara kami ngobrol. Maka saya, kata Abu Sufyan mengatakan, saya ngomong sama teman-teman saya. Laqad amira amru ibni Abi Kabsyah. Sungguh Muhammad itu kalau orang Quraisy, untuk merendahkan Muhammad maka dijuluki dengan Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah, Abi Kabsyah itu adalah pamannya Rasulullah tapi dari ibu. Dari khol-khol-khol-nya Rasulullah lah, khol. Jadi paman atau saudaranya ibu, itu namanya khol. Nah, orang Arab kalau ingin merendahkan seseorang itu dengan dinisbatkan orang itu kepada kholnya, bukan kepada am. Kalau am itu kan saudaranya bapak. Jadi untuk merendahkan, sehingga Rasul dikenal setelah itu di orang Quraisy itu kalau menjuluki Nabi Muhammad itu dengan julukan Ibnu Abi Kabsyah. Nabi Muhammad itu julukannya Ibnu Abi Kabsyah, yaitu untuk merendahkan nasabnya Rasulullah. Maka Abi Sufyan mengatakan sungguh sangat besar sekali perkara Ibnu Abi Kabsyah ini. Yaitu karena dia masih waktu itu masih kufur. Innahu yakhafuhu maliku bani Asfar. Dia sekarang ditakuti sama raja Romawi. Famaziltu muqinan, dan ketika itu kata Abu Sufyan, ketika kejadian itu saya yakin sekali annahu sayadhar, bahwasanya Muhammad akan menang di hadapan kita. Hatta adkhalahu Allahu alaihi al-Islam. Setelah itu alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya untuk masuk Islam. Nanti masuk Islamnya Abu Sufyan termasuk yang, kalau tokoh-tokoh itu termasuk yang awal. Karena dia itu masuk Islamnya sebelum dibukanya kota Mekah. Nanti sebelum dibuka kota Mekah, akhirnya dia itu nanti berangkat ke Madinah, setelah itu dia masuk Islam, Abu Sufyan ini. Wa kana Ibnu Nathur sahibu Iliya wa Hiraqal Suqufan. Setelah itu ada tambahan cerita ditambahkan di sini. Yaitu kata Abu Sufyan, dia melanjutkan, dan Ibnu Nathur itu pemimpin atau ya gubernur yang ada di Palestina. Dia dan Heraklius itu adalah Suqufan, uskup, yaitu seorang ulamanya gereja. Ala Nasara Syam, dan dia itu pemimpin uskup yang ada di Syam. Jadi namanya Ibnu Nathur itu imperator itu adalah uskup, pemimpin ulamanya mereka, pendeta yang ada di Syam. Heraklius juga seperti itu. Yuhadithu anna Heraqal hina qadima Ilia. Ceritanya, ini cerita sebelumnya, tapi dicerita setelahnya. Ketika dia itu pergi ke Ilia, Heraklius itu ketika pergi ke Ilia, asbaha yauman khabithan nafas. Dia bangun dari tidur itu kayak orang linglung, kayak orang pusing. Jadi kayak dia itu bangun kayak orang khabithun nafs, yaitu kayak jiwanya itu enggak tenang. Faqala ba'du batariqatihi, maka beberapa menteri tanya sama rajanya, qad istankarna hay'ataka wahai raja, kok seperti engkau itu enggak seperti biasanya, yaitu keadaannya itu ada apa? Maka qala Ibnu Nathur, imperator berkata, wa kana Heraqal jazza'an yanzuru fi nujum. Heraklius itu termasuk orang yang paling paham tentang ramalan bintang. Dia melihat bintang. Jadi dia bermimpi nabi yang muncul dari masyarakat yang di khitan sudah muncul, setelah itu dia melihat bintang malamnya itu. melihat rasi-rasi bintang, dan dia mengatakan jelas, ini sudah jelas sekali bahwa si Nabi itu sudah ada. Akhirnya setelah itu ketika bangun, dia itu menceritakan mimpinya itu, dan malam harinya itu dia lihat bintang, diceritakan kepada para menterinya. Inni ra'aitu lailata, tadi malam saya melihat sebuah bintang. Hina nadartu fi nujum, ketika saya meneliti bintang-bintang yang di langit. Malikal khitan, pemimpin dari masyarakat yang di khitan, yaitu Nabi akhir zaman itu kan masyarakatnya di khitan. Qad zahar, dia sudah menang. Faman yaqtatinu min hadhil ummah, akhirnya dia bertanya, siapa negeri ini, sebuah negeri yang masyarakatnya itu di khitan, laki-lakinya di sunat. Kalau akhirnya mereka mengatakan, laisa yaqtatinu illal yahud, tidak ada di antara kami yang khitan kecuali hanya Yahudi. Fala yuhim manaka sya'nuhum, maka wahai raja, engkau enggak usah khawatir, Yahudi enggak mungkin lah itu. Yahudi lebih besar daripada kita gitu loh. Itu kalau itu Yahudi enggak usah dipikir wahai raja. Akhirnya belum enggak puas. Enggak, ini bukan Yahudi. Ini bukan Yahudi. Kalau Yahudi kita enggak mikir Yahudi, karena Yahudi lebih besar daripada kita. Tapi ini lain. Coba dicari informasi, mana negara yang masyarakatnya itu dikhitan. Waktu ila madaini mulkika. Coba kamu utus intelijen untuk mencari informasi di semua penjuru negeri kita, siapa di antara mereka yang berkhitan. Kalau itu Yahudi, penggalernya, bunuh Yahudi. Fayaqtulu man fiha fihi minal yahud, bunuh saja orang-orang Yahudi. Fabainama hum ala amrihim, ketika mereka itu mencari informasi-informasi Yahudi, tiba-tiba utiya hirakal birojulin arsala bihi malikul ghassan. Tiba-tiba Raja Ghassan itu raja, yaitu di bawah anak, yaitu kayak anak kerajaannya Heraklius, jajahan Heraklius, mengutus kepada kami seseorang untuk mengabarkan bahwa orang Mekah itu dikhitan, orang Arab Mekah itu dikhitan. Falama istakhbarahu Herakl, akhirnya Herakl tanya-tanya, mana, apakah benar informasinya. Akhirnya benar, valid. Setelah itu dia utus lagi informasi para intelijen, idhabu, coba kalian pergi lagi. Fangduru amuktatinun huwa amla, apakah orang Arab yang dagang di... Jadi ceritanya itu ada orang dagang, orang Arab. Setelah itu ketahuan kalau dia itu dikhitan. Akhirnya langsung, oh ini dikhitan ini, dari mana? Oh dari orang Arab. Nah, berarti dari orang Arab. Akhirnya kata Heraklus, coba dicek, kemaluannya coba dibuka. Dia itu dikhitan atau tidak? Fana baru ilahi, akhirnya didatangi sama intelijen prajurit, kemudian dibuka kemaluannya. Fahadjatuhu, setelah itu pulang kepada Heraklus mengabarkan annahu muqtatinun, bahwasanya pedagang Arab itu, dia itu berkhitan. Fasalau anil Arab, setelah itu Heraklus tanya tentang orang Arab. Hum yaqtatinun, apakah orang Arab itu semuanya berkhitan? Maka dia mengatakan iya, itu kebiasaan kami. Akhirnya Heraklus mengatakan hadza mulku hadhil ummah qad dhahar, dari sini, rupanya dari sini, dari Arab kenabian itu dimulai. Suma kataba Herakl ila sahibin lahu bi Rumiyah, akhirnya dia penasaran lagi dengan informasi ini valid atau tidak. Akhirnya Heraklius yang waktu itu di Syam, dia langsung ngirim surat, segera surat ini diutus, hari ini sampai, diutus sampai ke Roma, Vatikan, untuk mempertanyakan uskup-uskup yang di sana, coba informasi ini dipelajari. Wa kana nadhiruhu fil ilmi, dan ketua uskup, kalau kita seperti ya paus, pausnya sana, yaitu ketuanya itu teman akrabnya Heraklius dalam ilmu. Jadi dulunya itu sama-sama belajar bareng, tapi Heraklius jadi raja, sedangkan temannya itu jadi kepala uskup yang ada di Roma. Akhirnya langsung Heraklius setelah itu pergi ke Himes. Himes itu di Suriah. Dia berdiam di situ, kan ada singgasana di situ, istana. Setelah itu suratnya dikirim segera ke Roma. Falam yarmi Himes hatta atahu kitabun min sahibihi. Tidaklah Heraklius itu dari Palestina sampai ke Himes, sampai ke Suriah, tiba-tiba datang surat dari uskup, dari paus yang ada di Vatikan. Menceritakan dalam surat itu yuwafiqu ra'ya Herakl, bahwasanya dia pun juga meliti bintang-bintang yang ada, dan jelas bahwasanya Nabi akhir zaman sudah muncul. Wa annahu nabi, bahwasanya Muhammad yang mendakwakan Nabi dengan surat ini itu adalah Nabi. Akhirnya ketika dibacakan suratnya itu, fa'adzina Herakl li'udhama'ir rum fi daskaratin lahu bihimis, Makanya kata Heraklius, kumpulkan semua ulama di Himes ini, yaitu di Suriah. Kumpulkan semua pendeta-pendeta di sini. Awalnya semuanya dikumpulkan dan semuanya taruh di sebuah kerajaan. Sama amara bi abwabihi faqulliqat. Kemudian setelah itu disuruh pintu-pintunya ditutup. Jadi pintunya tutup semua. Jadi ini penting, rahasia penting antara Heraklius dengan para uskup-uskup saja. Summa qala fa qala. Kemudian setelah itu Heraklius muncul di hadapan para pendeta dan para uskup. Setelah itu beliau mengatakan, "Ya ma'syarur Rum, wahai orang-orang Romawi, halakum fil falahi warushdi wa an yuthabbita mulkakum fayutabi fatubayyi'u hadha nabi." Apakah kalian mau jika seandainya kita itu mendapatkan kebahagiaan, kita akan sukses seumur hidup kita dengan cara kita itu mengikuti nabi ini dan kita beriman sama nabi ini. Bagaimana pendapat kalian kalau kita seperti itu? Fahasu haisatu humril wahsy. Akhirnya mereka itu seperti keledai-keledai yang liar. Langsung beranjak dari tempat duduk dan semuanya langsung berpencar semua, yaitu kayak orang lari semua itu. Fawajaduha qadhulifat, dan semuanya pergi menuju ke pintu pengen lari karena mereka tidak mau beriman. Falamma ra'a Herakl nafratahum, akhirnya ketika Herakl melihat mereka itu enggak ada yang mau, tidak ada yang setuju. Wa ayyisa minal iman, Heraklus tawarin lagi untuk beriman. Sebenarnya Heraklus itu pengen beriman. Akhirnya tawarkan kepada para pendeta, rupanya enggak ada satu pun pendeta yang mendukung beliau. Akhirnya kata Heraklius, sudah, ambil semua, tangkap semua para uskup, datang ke sini, suruh duduk lagi di sini, suruh tenang di sini. Akhirnya semuanya disuruh duduk semua. Setelah itu Heraklius mengatakan, jadi sudah putus asa sebenarnya, dia itu pengen beriman, kalau didukung sama uskup, pendeta, maka dia beriman. Cuma ketika ditawarkan kepada para pendeta, tidak ada satupun yang menyetujui beliau. Akhirnya beliau mengatakan, ini kultu maqolati ahnifan. Sebenarnya saya itu tadi ngomong seperti itu. Akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Saya ingin mengetes kalian bagaimana kekuatan iman kalian. Dan rupanya kalian itu masih kuat di atas agama kalian. Dan kalian tidak akan peduli dengan nabi ini. Walaupun nabi ini benar. Faqat ra'aitu. Dan saya sudah menyaksikan dengan mata saya. Akhirnya apa? Sudah, kita tetap di atas agama kita dan kita enggak akan beriman sama nabi ini. Fasa jadulahu, akhirnya semua pendeta sujud kepada Heraklius. Waradu anhu, dan ridho Heraklius sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Karena tidak beriman sama Nabi Muhammad. Wakana dzalika akhiru sya'ni Herakl, dan rupanya Heraklius mati pun dalam kondisi seperti ini. Yaitu apa? Matinya dalam kondisi kafir. Dia tidak beriman. Jadi intinya di sini kalau kita perhatikan di sini cerita ya panjang lebar lah kita sebutkan di sini, intinya kita mendapatkan di sini bahwa Islam itu nanti akan jaya. Islam itu akan menang walaupun pelan-pelan, memang Islam itu pelan-pelan, tapi kenabian akan sempurna. Kenabian itu akan sempurna, dan ketika sudah sempurna Islam akan jaya. Dan ketika jaya, Romawi dan Persia pun akan dihancurkan sama kaum muslimin, dan itu semuanya tahu. Heraklius itu paham sekali dengan kejadian seperti itu, tapi karena dia itu melihat para pendeta itu enggak beriman, ya akhirnya dia milih seperti itu, mengikuti masyarakatnya. Dan memang kebanyakan itu penyebab orang itu enggak bisa menerima hidayah itu karena kesombongan. Entah merasa sombong atau khawatir tentang jabatan, khawatir tentang harta. Sehingga apa? Sehingga dia itu tahu kebenaran tapi enggak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena beranggapan kalau dia itu mengikuti kebenaran, dunia yang sudah dia raih itu akan hilang. Ya sampai sini pembahasan kita, alhamdulillah kita sudah selesai bab pertama, yaitu badul wahyu, permulaan kewahyuan dan kenabian kepada Rasulullah. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di bab tentang pembahasan iman, masalah akidah. Sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.